بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد إخواني في الدين أعزكم الله kita kembali melanjutkan bab syurut shalah dari kitab Zadul Mustaqni. Poin yang paling akhir yang kita bahas dari ucapan muallif rahimahullah tentang mereka-mereka yang sholat yang belum masuk waktu sholat. Fa'in akhrama bistihadin. Kalau kemudian seorang menjalankan takbiratul ihram dengan istihadnya, berupaya dia mencari-cari qarinah yang menunjukkan itu sudah masuk waktu sholat, fabana qablahu. Kemudian setelah jelas, setelah selesai sholat, nampak jelas tadi dia sholatnya sebelum masuk waktunya. Fanatlun, kata beliau rahimahullah, maka dianggap sebagai sholat sunnah. Maknanya kalau dianggap sebagai sholat sunnah, nanti kalau masuk waktu aslinya, dia harus mengulangi sholatnya. Wa illa fa fardun. Kalau kemudian tidak nampak bahwasanya waktu yang dia jalankan untuk sholat itu belum masuk waktunya, maka dianggap sah sholatnya. Nah, dia sudah beristihad, selesai sholat, nah tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan dia sholat belum masuk waktu, maka dianggap sah sholatnya. Baik, itu poin yang paling akhir yang kita bahas. Kemudian, qala rahimahullah, wa in adraka mukallafun min waqtiha qadra tahrimah. Kalau kemudian seseorang yang mukallaf, mukallaf itu orang yang baligh, dewasa, berakal, adraka min waqtiha, mendapatkan waktu salat, mendapatkan waktu salat, memasuki waktu salat, qadra tahrimah, sekedar takbiratul ihram. Nah, jadi kalau misalnya ada seorang yang sudah baligh dewasa, dia menjumpai waktu sholat, nah mungkin sekitar dia bisa menjalankan takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu tidak membutuhkan waktu lama, nah mungkin beberapa detik, hitungan detik. Baik. Summa zala taklifu. Kemudian hilang, menghilang taklifnya, yakni dia sudah tidak lagi baik mendapatkan beban syariat. Misalnya karena hilang akalnya, karena gila misalnya, atau karena pingsan. Naam. Baik. Au haid. Atau kemudian perempuan yang haid. Summa khulifa wa tahurat. Kemudian baik kembali kembali taklifnya itu maknanya baik, kalau tadi dia pingsan dia sudah sadar, kalau dia tadi gila sekarang sembuh. Nah, misal wa tahurat, dan suci, yang tadinya haid sekarang suci. Qadauha, keduanya harus mengkodoknya. Nah, misal Ikhwan Fidina Azzaikumullah, untuk memperjelas ibarat dari mu'alif, seseorang yang mukallaf, seseorang yang dewasa, berakal, nah, kemudian menjumpai tenggelamnya matahari. Matahari tenggelam, baik, itu tanda masuknya sholat maghrib. Nah, jadi matahari tenggelam, baik, tanda masuknya sholat maghrib. Setelah tenggelamnya matahari, mungkin azan, dia mendengar azan. Belum selesai azan, nah, orang tadi itu pingsan. Nah, berarti Ikhwan Fillah Jazakumullah, baik, antara azan dengan pingsannya dia, kalau dia takbiratul ihram, nah, itu bisa. Nah, atau mungkin ba'dal azan, belum sempat mengerjakan sholat, setelah azan selesai, orang itu pingsan. Nah, atau orang itu gila. Baik. Dari awal azan sampai akhir azan ini panjang, mungkin butuhkan waktu 5 menit kalau azannya panjang. Nah, yang itu kalau orang sholat cukup takbiratul ihram ke 5 menit, bahkan mungkin dapat 1 rakaat kalau sholatnya cepat. Nah, ternyata dia pingsan. Baik. Kemudian, nah, di pertengahan malam, baik, dia sadar dari pingsannya. Nah, jadi di pertengahan malam dia sadar dari pingsannya. Atau kemudian contoh yang kedua, baik, seorang perempuan tatkala azan maghrib dia masih suci. Selesai azan maghrib, kemudian haid. Nah, kemudian haid. Baik. Kemudian suci. Nah, suci sepekan yang akan datang. Nah, menurut pendapatnya mu'alif, kedua orang ini harus mengqadha, na'am, sholatnya. Sholat yang mana? Sholat yang tadi dia belum sempat jalankan, sholat maghrib itu. Nah, karena dia sempat menemui waktu yang kalau dia takbiratul ihram dia mampu. Berarti orang yang gila atau orang yang pingsan tadi setelah mendengar azan, nah, kalau misalnya dia tengah malam, baik, dia itu sadar dari pingsan ya, dia harus mengqadha sholat maghrib. Nah, baik, perempuan kalau selesai haidnya sepekan setelahnya, 7 hari setelahnya, dia harus mengqadha, baik, sholat maghribnya. Yang tatkala mendengar azan maghrib dia masih dalam keadaan suci. Nah, baik, belum sempat mengerjakan sholat kemudian dia terkena haid. Nah, ini Ikhwan Fidina Azzaikumullah. Baik, ini pendapatnya mu'alif rahimahullahu ta'ala. Nah, jadi orang-orang yang tatkala azan, nah, kemudian belum menjalankan sholat, sampai selesai azan, belum sempat menjalankan sholat, kemudian hilang taklifnya. Imma gila, imma pingsan, imma haid, misalnya. Tadi kita contohkan. Kalau dia hilang, kembali mukallafnya, kesadarannya kembali, na'am, atau dia kembali suci, baik, maka dia harus mengqadha sholat yang belum sempat dia jalankan dalam keadaan dia sudah memasuki waktunya. Nah, Ikhwan Fidina Azzaikumullah, baik, yang juga diperbincangkan oleh para ulama, nah, bagaimana dengan sholat isya'nya? Nah, kalau tadi kan sholat maghribnya jelas, baik, karena dia menjumpai waktu azan, kemudian dia pingsan. Terus bagaimana dengan sholat isya'nya? Nah, apakah dia juga mengqadha maghrib plus isya? Nah, kalau dia misalnya, baik, siuman tengah malam, nah, apakah dia mengerjakan sholat maghrib dan sholat isya, atau dia hanya mengerjakan sholat maghrib saja, sholat isya tidak? Ini istilah para ulama. Nah, pingsan itu baik menggugurkan taklid atau tidak. Nah, dan pendapat yang rajih qanina azakumullah, baik kalau seorang itu pingsan, maka dia tidak terkena sebuah kewajiban. Nah, jadi kalau seorang itu pingsan, dia tidak terkena kewajiban. Sehingga kalau dia misalnya baik sadarnya itu waktu terbit fajar, sodik, fajar yang kedua, masuknya waktu sholat subuh. Nah, berarti dia tidak diwajibkan untuk menjalankan sholat isya. Kenapa? Tatkala masuknya sholat isya, dia bukan mukallaf. Nah, dia dalam keadaan pingsan, atau dia dalam keadaan gila. Nah, alhamdulillah, kalau masuk waktu sholat, seseorang bukan mukallaf, imma hilang akalnya, maka dia tidak wajib untuk menjalankan sholat tersebut. Nah, ini ikhwani fidina azakumullah. Baik, sekarang yang kita perbincangkan jelas sekarang untuk sholat isya-nya, maka dia tidak perlu mengerjakan sholat isya. Karena waktu masuk sholat isya sampai selesai sholat isya, dia bukan menggalak karena dia pingsan. Nah, sekarang yang kita perbincangkan sholat maghribnya. Nah, apakah dia harus mengqadha sholat maghribnya? Karena dia masuk waktu sholat, dia dalam keadaan mukallaf, belum sempat mengerjakan sholat, kemudian hilang taklidnya karena gila. Nah, masuk waktu sholat dia belum gila, masuk waktu sholat dia belum pingsan. Nah, tapi belum sempat dia menjalankan sholatnya, kemudian dia pingsan dan dia baru siuman sudah habis waktu sholat. Apakah dia harus mengganti sholatnya, mengqadha sholatnya? Nah, ini ikhtilaf para ulama. Baik, ikhwani fillah azakumullah, sebagian para ulama na'am menyatakan tidak wajib untuk mengqadha sholatnya. Nah, tidak wajib untuk mengqadha sholatnya. Baik, karena ikhwan fillah azakumullah, waktu sholat itu memiliki waktu awal dan waktu akhir. Nah, jadi waktu sholat yang sudah kita bahas, ada waktu awal dan ada waktu akhir. Jibril mendatangi Rasulullah di hari yang pertama, di awal waktu. Mendatangi di hari selanjutnya, di akhir waktu. Kata Jibril, sholat itu waktunya di antara keduanya. Nah, sehingga orang itu boleh sholat di awal waktu, di tengah waktu, maupun di akhir waktu. Semuanya boleh, semuanya pas. Nah, kecuali mereka-mereka diwajibkan jamaah, ya, jamaahnya kan harus di awal waktu. Tapi waktu untuk mengerjakan sholat itu boleh milih, terserah. Mau di awal, mau di tengah, mau di akhir, semuanya boleh. Karena itulah waktu-waktu sholat. Nah, yang nggak boleh itu kalau mengerjakan sholat di luar waktu sholat. Kita mau mengerjakan di awal waktu boleh, di tengah waktu boleh, di akhir waktu boleh. Tapi bagi kaum laki-laki ada kewajiban jamaah. Yang jamaah itu dijalankan di awal waktu. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Baik, kita sekarang membicarakan konteksnya umum. Nah, bahwa seorang itu boleh sholat kapanpun, yang penting waktunya belum habis, belum keluar. Awal, tengah, akhir boleh. Nah, sehingga tatkala seorang dengar azan, kemudian dia belum mengerjakan sholat pada Allah, kemudian baik dia mengalami sesuatu yang hilang taklifnya, imma dia itu gila, wa imma dia itu pingsan, nah, sampai kemudian habis keluar waktu sholatnya, baik, maka dia tidak diwajibkan mengqadha sholatnya. Nah, ini pendapat yang dikuatkan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Sehingga pendapatnya beliau rahimahullah, kasus yang tadi kita sebutkan, azan maghrib sampai selesai seseorang belum menjalankan sholat. Nah, mungkin lewat beberapa menit orang itu pingsan. Nah, setelah pingsan dia baru sadar pada besoknya waktu sholat subuh. Nah, menurut pendapatnya mu'alif, dia harus menjalankan sholat maghrib karena dia menjumpai waktu taklid. Nah, karena dia menjumpai waktu masuknya sholat fardhu taqrimah, dia bisa menjumpai dengan takbiratul ihram. Nah, baik, Ini pendapatnya Malik. Baik, enggak perlu untuk menjalankan sholat isya. Karena sholat isya itu dia bukan mukallaf, dia dalam keadaan tidak sadar, enggak ada kewajiban sholat. Menurut pendapat Ibnu Jamiyah rahimahullah, dia tidak wajib menjalankan sholat maghrib, sholat isya. Dia hanya berkewajiban menjalankan sholat yang dia sudah sadar padanya. Berarti dia menjalankan sholat subuh. Nah, maghribnya enggak perlu diqadha. Baik, isyanya juga enggak perlu diqadha. Dia hanya menjalankan sholat subuh karena dia cuman sadar tatkala masuk sholat subuh. Baik, ini ikhwan yang fidina azakumullah, ini yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Baik. Demikian pula perempuan yang haid. Nah, azan salat maghrib, baik, perempuan belum salat. Nah, mungkin salat zuhur, mungkin salat asar, azan belum salat, mungkin dia masih sibuk untuk mengurusi rumah tangganya. Nah, satu jam setelah azan, nah, qadallah kemudian keluar darah haidnya. Nah, jadi satu jam setelah azan keluar darah haidnya. Nah, menurut pendapatnya mu'alif, kalau nanti dia suci, nah, maka dia harus mengqadha salat yang belum dia jalankan. Nah, kalau misalnya itu salat maghrib, terus beberapa menit setelah azan maghrib dia datang haid, berarti maghrib itu dia qadha nantinya kalau sudah suci. Nah, ini menurut pendapatnya mu'alif rahimahullah. Baik. Tapi menurut pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, tidak wajib untuk diqadha. Nah, karena waktu sholat itu saya ada batasan awalnya, ada batasan akhirnya. Kapanpun dijalankan ini boleh. Nah, tatkala diolah waktunya nanti mau dikerjakan di akhir waktu, qadarullah, di tengah-tengah waktunya kemudian dia gila, dia pingsan atau dia haid, maka dia tidak berkewajiban mengqadha salat itu. Nah, ini ikhwan fillah jazakumullah, ini yang dikuat oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Nah, Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah beliau menjelaskan, fa inna hadhihi shalah la yalzam qadha'uha, maka salat itu tidak wajib untuk dia qadha. Nah, jadi salat yang dia menjumpai awal waktunya kemudian dia mengalami udzur karena gila, karena pingsan atau karena haid, menurut tayyib beliau rahimahullah Syekh Utsaimin tidak wajib untuk di qadha, sama dengan pendapatnya Syekhul Islam. Tapi beliau sebutkan, wa in qadhaha ikhtiyatan, kalau kemudian dia mengqadhanya karena dalam rangka hati-hati, na'am, fa huwa ala khairin, maka dia di atas kebaikan. Tidak mewajibkan ya. Kalau seandainya di qadha, seandainya tadi misal tadi, na'am, azan waktu seorang masih sehat walafiat, na'am, dia tidak menjalankan sholat, dia tidak menjalankan sholat jamaah misalnya, baik, lewat beberapa menit ternyata dia pingsan. Nah, kemudian dia sadar dari pingsannya waktu sholat subuh. Nah, menurut pendapatnya mu'alif, baik, dia mengqadha sholat maghribnya karena waktu azan dia masih sadar. Nah, menurut pendapatnya Syekhul Islam, dia tidak perlu mengqadha sholat maghribnya, tidak perlu mengerjakan sholat isya, dia langsung mengerjakan sholat subuh karena dia sadar dari pingsannya masih dalam badan waktu sholat subuh aja. Nah, menurut pendapatnya Syekhul Islam rahimahullah, dia tidak wajib mengqadha sholatnya, tidak wajib mengqadha sholat maghribnya. Nah, tetapi kalau dia mengqadhanya ikhtiyatan dalam rangka hati-hati, fa'u ala khairin, maka di atas kebaikan dia. Maknanya beliau tidak mewajibkan. Kalau seorang menjalankannya dalam rangka hati-hati, nah, maka dia di atas kebaikan, kata beliau rahimahullah. Ini ikhwan bin azakumullah, ini yang beliau sebutkan, wal qawlu tsani ahwat, pendapat yang kedua itu pendapat yang lebih hati-hati. Nah, baik. Jadi kita sudah sebutkan apa yang disebutkan mu'alif rahimahullah, apa yang disebutkan Syekhul Islam Utsaimin rahimahullah, dan apa yang ditarik dari Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Baik. Qala rahimahullah. Man sara ahlan li wujubiha. Barang siapa yang sara ahlan li wujubiha, dia menjadi orang yang wajib untuk mengerjakan salat. Qabla khuruji waqtiha, sebelum selesai waktunya, lazimatu, dia wajib menjalankannya. Misal, nah, seseorang dalam keadaan belum baligh. Belum baligh. Nah, jam 11 dia masih anak-anak. Nah, adzan zuhur dia masih anak-anak. Pas tepat jam 1 keluar air maninya. Nah, menunjukkan dia dewasa. Nah, di jam 1 siang, baik, keluar air maninya, dia menjadi dewasa sekarang. Nah, waktu sholat zuhur masih panjang, masih jam 3. Nah, jadi asarnya jam 3. Baik, maka dia wajib menjalankan sholat zuhur. Nah, karena dia menjadi dewasa di waktu yang belum habis satu sholat. Ini fani fitina azakumullah. Sama juga, baik, perempuan-perempuan yang baik misalnya jam 1, nah, kemudian selesai haidnya. Baik. Adzan zuhur masih haid. Nah, kemudian jam 1, baik, selesai haidnya, maka dia wajib untuk menjalankan sholat zuhur. Baik. Ini fani fitina azakumullah. Lazimatku, wajib dia menjalankan sholat itu. Baik, karena dia mengalami wajibnya sholat sebelum keluar waktu sholat. Sebelum keluar waktu sholat. Wa ma yujma'u ilaiha qablaha. Dan apa-apa yang dijamak kepadanya sebelumnya, apa-apa yang dijamak kepadanya sebelumnya. Maknanya apa nih Ibnu Azzaqullah demikian? Perempuan selesai haidnya ba'dal asar. Nah, jadi kira-kira jam 3:30 selesai haidnya. Waktu asar mungkin selesai itu jam 4:30 tatkala menguningnya matahari. Nah, itu selesai waktu sholat asar atau waktu duhur sampai tenggelam matahari. Baik. Setengah 4 sudah suci, berarti dia wajib menjalankan sholat asar. Kan? Karena dia menjaga waktu itu. Baik. Menurut pendapat yang mu'alif, sholat-sholat yang bisa dijamak dengan sholat yang dia kerjakan sekarang itu wajib dijalankan. Berarti dia wajib juga menjalankan sholat zuhur. Kalau sholat zuhur itu bisa dijamak dengan sholat asar. Nah, tapi kalau dia sucinya itu ba'dal maghrib, nah, maka dia tidak wajib sholat asar. Kenapa? Asar tidak bisa dijamak kepada maghrib. Nah, baik. Kalau dia selesainya ba'dal isya, maka dia juga wajib untuk menjalankan sholat maghrib. Karena sholat maghrib itu bisa dijamak dengan isya. Nah, ini ikhwan yang fitina azakumullah. Baik. Jadi ini kasusnya juga mungkin pendapatnya mu'alif rahimahullah. Nah, sebelum keluar waktunya, baik, dia juga wajib untuk menjalankan sholat. Nah, ikhwan yang fitina azakumullah. Baik. Pendapat ini pendapat yang dikuatkan oleh Syaikh Al-Albani rahimahullah. Nah, sebagaimana disebut oleh Husain Al-Waisah. Nah, beliau bertanya kepada Syaikh Al-Albani, karena muridnya. Nah, soal itu Syaikhana. Aku bertanya kepada Syaikhku. Nah, tentang masalah ini. Kalau seorang perempuan itu suci ba'dal asr, apakah dia nah juga wajib menjalankan sholat zuhur? Baik. Dikuatkan oleh Syaikh Al-Albani rahimahullah. Nah, perempuan bukan hanya mengerjakan sholat asar, tapi juga sholat-sholat yang bisa dijamak dengannya. Berarti sebelumnya ya jamat akhir, tapi dia juga mengerjakan sholat zuhur. Nah, ini ikhwan yang fitina azakumullah. Baik. Di antaranya diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Nah, ini yang disebutkan oleh Ibnu Abi Syaibah. Oleh Ibnu Abi Syaibah. Baik. Dan juga dari Abdurrahman bin Auf. Dari Abdurrahman bin Auf. Nah, ini akhwan ibnina azakumullah. Sebagian para ulama menyatakan riwayatnya dhaif. diriwayat yang disebutkan dari Ibnu Abbas, Abdurrahman bin Auf, riwayatnya dhaif. Nah. Baik. Kemudian yang ditarjih oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, jadi menurut pendapat yang mu'alif itu dijamak, ya. Jadi sholat yang bisa dijamak dia juga harus kerjakan sesuai dengan yang dikuatkan oleh Syaikh Al-Albani rahimahullah. Nah, jadi kalau perempuan itu selesai haidnya ba'dal asar, dia wajib mengerjakan sholat asar dan juga mengerjakan sholat duhur. Berarti mengerjakan sholat duhur dulu. Nah, jadi suci dia mandi selesai, dia kerjakan sholat duhur, kemudian kerjakan sholat asar. Nah, baik. Kemudian ini istilah para ulama. Ada yang menyatakan baik, dia tidak wajib mengerjakan sholat duhur karena pada waktu sholat duhur sampai habis waktunya dia masih tidak belum wajib menjalankan sholat karena dia haid. Nah, ini sebagai pendapat. Dan Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, nah, beliau menyatakan wa qala ba'du ahli al-ilm innahu la yalzamu illa sholat alladhi adraka waqtaha faqat. Kata beliau, sebagian ahli ilmi menyatakan bahwasanya dia tidak wajib menjalankan sholat kecuali sholat yang dia menjumpai waktunya. Nah, berarti hanya mengerjakan sholat asar atau hanya mengerjakan sholat isya saja. Sholat yang sebelumnya baik tidak wajib. Nah, kata beliau rahimahullah, afa amma ma qablaha fala yalzamu. Adapun sholat sebelumnya tidak wajib. Tapi beliau wa huwal qaul rajih. Itulah pendapat yang rajih. Yang dirujikan oleh beliau rahimahullah. Nah, wa wal qaulur rajih yang dirujikan beliau rahimahullah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, perempuan tadi atau orang itu hanya wajib mengerjakan sholat yang dia jumpai waktunya. Adapun yang sebelumnya tidak wajib untuk dia berjalankan, untuk dia mengkobohnya. Nah, ini ikhwan yang dibina azakumullah. Baik. Nah, berdalil berhujjah bil asar wan nadhar. Nah, bil asar wan nadhar. Baik. Nah, karena man adraka rak'atan, karena riwayatnya barang siapa yang mendapatkan satu rakaat. Kalau dia masih mendapatkan bisa mengerjakan satu rakaat tepat pada waktunya, meskipun rakaat yang kedua, ketiga dan keempat itu dikerjakan di luar waktu salat, maka salatnya sah. Adapun orang ini, dia tidak mendapatkan waktu sama sekali, sudah habis waktunya. Sudah masuk waktu sholat asar, sudah masuk waktu sholat isya, sholat zuhurnya dia tidak menjumpai, ya sholat maghribnya juga tidak. Nah, ya ini yang dirujikan oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Baik, ikhwan fillah na'azakumullah, jadi sudah kita paparkan bagaimana yang dirujikan oleh Syaikh Al-Albani rahimahullah. Nah, juga kita sudah sebutkan yang ditarjih oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Baik, wallahu a'lam bishawab. Jadi sebagian yang kita sebutkan, baik, kita hanya nyampaikan baik dari tarjihnya para ulama. Dan saya tidak mentarjih di antara yang kita sebutkan. Maaf. Baik, Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin demikian pendapat beliau. Syaikh Al-Albani demikian pendapat beliau. Maaf. Baik, masih itu. Maaf. Baik. Al-Albani rahimahullah, Al-Albani rahimahullah, tatkala beliau ditanya, nah, bagaimana menghadapi istilah para ulama ini bersama demikian, benar demikian, mana yang suka di antara kalian, itu yang kalian ambil. Nah, kalau disuka kepada alim ini, itu yang kalian ambil pendapatnya. Nah, dalam badan ikhwan yang dibina angka semua, dua-duanya ini berontangan. Ini berpendapat dikerjakan sholat ini, berpendapat tidak dikerjakan sholatnya. Nah, mana yang kalian suka di Tuhan, itu yang kalian ambil. Baik. Nah, sehingga ikhwan ibn na'zakum sekali lagi mengemukakan pendapat ulama bukan berarti menterjih pendapat itu. Nah, tapi kalau saya sampaikan pendapatnya saya merahimullah, bukan berarti saya menterjih pendapatnya beliau. Nah, tapi kalau saya sampaikan pendapatnya Al-Albani rahimullah, bukan berarti pendapat itu yang saya rajihkan. Nah, dibedakan antara mengemukakan dengan menterjih. Baik, wallahu a'lam bishawab. Kemudian qala rahimahullah wa yajibu fawran qada'u fawaid, dan wajib bersegera untuk mengqadha salat-salat yang sudah lewat waktunya. Nah, wajib untuk mengqadha salat-salat yang ketinggalan. Baik. Aurah segera. Nah, kalau seorang sahib bangun tidur, nah maka segera setelah bangun segera dia jalankan qada salatnya. Nah, bangun tidur jam 7 pagi dan dia belum jalankan salat subuh, langsung wudu baik, nah kerjakan salat. Jangan diulur waktunya. Nah, fauran segera. Baik, segera menjalankannya. Nah. Baik. Panitia azakumullah, pendapatnya jumhur ulama, nah, mengqadha salat itu wajib hukumnya, baik salat itu ditinggalkan karena uzur maupun ditinggalkan karena sengaja. Nah, hukumnya wajib untuk mengqadha. Seseorang ketiduran, nah, bangun sudah habis waktu sholatnya, segera wajib untuk dia mengqadhanya. Seseorang mengulur waktu sampai keluar waktu sholat, sengaja dia. Nah, menurut pendapatnya jumhur ulama, wajib dia untuk mengqadhanya. Nah, ini fani dirina azakumullah al-muhim. Baik, sholat-sholat yang ditinggalkan imma karena udhur wa imma dengan sengaja, maka segera untuk diqadha. Nah, segera untuk diqadha. Baik. Pendapat yang lainnya, fani fidina azakumullah, bahwasanya bagi sholat-sholat yang ditinggalkan dengan sengaja, baik, tidak wajib untuk diqadha. Sengaja dia meninggalkan sholat, baik, memang sengaja dia enggak mau sholat, nah, sudah keluar waktu sholatnya, maka tidak bisa diqadha abadan selamanya. Nah, karena sholat itu memiliki waktu, waktu awal dan waktu akhir. Maka barang siapa yang sengaja untuk mengeluarkan dari waktunya tanpa ada tujuan untuk dijamak dengan waktu sholatnya, maka dia dianggap orang yang sengaja tidak menjalankan sholat. Nah, maka sebagian pendapat baik, tidak bisa dia untuk mengqadhanya. Nah, ini ikhwani fillah rahimakumullah, baik, ini yang kemudian dirajihkan oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Nah, nah, ini yang dirujukkan oleh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Sehingga mereka-mereka yang kemudian sengaja baik mengulur waktu sholat sampai kemudian keluar dari waktu sholatnya, nah, maka dia telah menjalankan perintah Allah, perintah Rasulnya tidak pada mestinya. Nah, yakni man amila amalan laisa li amrina fawar, enggak diterima sholatnya karena dia dengan sengaja mengerjakan sholat di luar waktu yang sudah ditentukan. Nah, jadi dua pendapat ini fani fidina azakumullah, pendapatnya jumhur yang menyatakan tetap wajib. Nah, baik. Kemudian pendapat yang lainnya yang menyatakan tidak bisa untuk diqadha, Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah beliau menyatakan lafaz shawab, artinya beliau rahimahullah, anna man taraka sholata amadan, barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, nah, orang-orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, baik, kesimpulannya kata beliau, nah, setelah melihat beberapa kalimat, fa innahu la yaqdiha, maka dia tidak bisa mengqadhanya. Nah, kalau sesuatu ditinggalkan dengan sengaja tidak bisa diqadhanya. Walakin, akan tetapi, yajibu alai an takuna hadhil mukhalafa jaiman nusba'ainai, tapi hendaknya penyimpangan ini yang dia meninggalkan sholat harus dia ingat senantiasa di depan matanya. Dia pernah meninggalkan sholat. Nah, diingat-ingat terus sebuah beban yang dia telah meninggalkan perintah Allah dan Rasulnya. Wa ayyukira min ath-tha'ah, dan dia harus berbanyak amalan-amalan taat. Nah, wal a'mal salihah, dan amalan-amalan soleh, memperbanyak amalan soleh bukan mengqadha sholatnya karena enggak bisa diqadha karena dia tinggalkan dengan sengaja. Dia memperbanyak amalan soleh, dia banyak sedekah misalnya, dia perbanyak sholat-sholat sunnah setelahnya. Nah, tidak bisa diqadha sholatnya kata beliau. Di senantiasa ingat dia telah meninggalkan sholat dan perbanyak amalan soleh, perbanyak amalan-amalan kebaikan. Nah, la'allaha tukaffiru ma hasala min idha'atil waqt, mudah-mudahan itu bisa menutupi yang dia menyia-nyiakan waktu sholat. Ini pendapat beliau rahimahullah. Nah, sehingga tetap kalau dia kemudian baik sholat subuh misalnya tidak dia jalankan, ditinggalkan dengan sengaja, itu dia bisa diqadha. Nah, abadan selamanya enggak bisa diqadha. Terus bagaimana kaifiahnya? Baik. Kalau memang dia bertobat kepada Allah, perbanyak amalan saleh. Nah, innal hasanat tudhibu sayiat. Nah, jadi kebaikan itu menghilangkan kejelekan. Perbanyak amalan saleh. Nah, perbanyak salat-salat sunnah. Baik, mungkin dengan itu tertutupi dosa-dosa dia yang telah meninggalkan salat. Ini ikhwan fillah a'azakumullah. Baik. Ini yang dirojikan oleh Muhammad bin Saleh Jamin rahimahullah. Nah. Kemudian kata mualaf tadi, yajib fawran qada al-qawaid. Bersegera untuk mengqada salat yang dia ketinggalan. Nah, yang dia belum sempat jalankan karena udzur. Baik. Cara mengqadanya ikhwan fillah a'azakumullah persis dengan sifat yang sama dengan salat yang dia tinggalkan. Sama. Misal, nah, dia lupa belum menjalankan sholat isya, misalnya. Dia ingatnya baik ba'da sholat subuh. Setelah sholat subuh dia ingat, wah tadi belum menjalankan sholat isya, lupa. Nah, maka dia qadha waktu itu langsung. Terus bagaimana caranya? Nah, caranya persis. Makna caranya persis itu kalau sholatnya sholat jahriyah, ya dikerjakan jahriyah. Nah, jadi kalau sholat maghrib, sholat isya, itu kan jahat dikeraskan. Nah, kalau memang ingatnya di waktu siang, siang itu kan waktunya sholat fir. Nah, maka jadi kotoknya ya dikeraskan sebagaimana dia mengerjakan waktu malam. Nah, kalau yang dia tinggalkan karena udzur itu sholat siang, sholat asar atau sholat zuhur misalnya sir, dia ingatnya malam hari, ya dikerjakan dengan sir meskipun waktunya malam hari, yang malam hari itu waktunya sholat jahat. Nah, jadi dikerjakan sebagaimana sifatnya. Nah, kalau kemudian yang lupa itu banyak orang bareng-bareng jamaah, ya dikerjakan dengan cara jamaah. Nah, sebagaimana Rasulullah dan para sahabatnya. Nah, tak kala ketiduran waktu sholat subuh. Baik, jadi menjelang subuh Bilal ditugaskan oleh Rasulullah untuk menjaga bagian bangunkan yang lainnya istirahat. Bilal kemudian menghadap ke arah terbitnya fajar, baik sambil senggara kepada Allah ketiduran. Dan baru terbangun tatkala terik matahari. Nah, di tatkala matahari sudah tinggi panas baru kemudian bangun. Baik, sehingga Rasulullah kemudian beliau perintahkan untuk berpindah dari tempat itu. Karena itulah tempatnya syaitan. Nah, berpindah dan mengerjakan sholat di tempat yang lainnya. Baik, ini ikhwan fillah a'azakumullah. Ini tidak menafikan kewajiban untuk fawr segera menjalankan sholat. Karena beliau sebutkan ilahnya, itu tempatnya syaitan. Nah, pindah tempat kemudian jalankan sholat. Baik, dijalankan sholat dengan cara berjamaah. Nah, ini ikhwan fillah a'azakumullah. Baik. Nah, jadi dikerjakan sifatnya persis. Nah, kalau dia itu sholat jahriyah dikerjakan jahriyah, kalau syariah dikerjakan syariah. Nah, baik. Jadi tidak perlu tidak kemudian menunggu waktu, berarti sholat isya-nya itu dikerjakan nanti kalau datang sholat isya lagi, sholatnya tertunggak. Kapan dia ingat? Idza dzakara waktunya. Kalau dia itu ingat, meskipun itu di waktu-waktu karoha. Nah, di waktu-waktu yang terlarang untuk sholat tetap dia jalankan karena dia ingatnya waktu itu. Baik. Kemudian murattaban. Yang kedua sifatnya, jadi sifatnya sama. Baik, kalau jahr, jahr, kalau sir, sir. Yang kedua dikerjakan dengan cara berurutan. Nah, ini kalau sholat yang ditinggalkan itu lebih dari satu. Nah, dia lupa sholat subuh, lupa sholat asar. Kalau ingat nantinya dia mengqadha sholat zuhur dulu baru sholat asar. Nah, jadi urutannya tidak dirubah-rubah. Nah, dia lupa belum mengerjakan sholat maghrib dan belum mengerjakan sholat isya, nanti kalau mengqadha maghrib dulu baru isya. Demikian seterusnya al-muhim perurutan. Nah, tatkala dia mengqadhanya. Baik. Ya khani fidina azakumullah. Nah, jadi kaifiahnya, nah, kemudian urutan sholatnya, baik ini sesuai dengan aslinya. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tatkala dalam perang Khandaq yang kemudian terlewat beberapa sholat dan diqadha dengan cara muwattaban, dengan cara berurutan. Nah, baik. Wa yasqutu tartiba bil isyan. Dan gugur kewajiban tartib itu karena lupa. Nah, karena lupa, misal seseorang belum sempat mengerjakan sholat karena lupa 3 waktu sholat atau 5 waktu sholat. Nah, belum sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Nah, kemudian dia ingat sholatnya. Baik, tatkala ingat, baik, dia enggak tahu ini sholat yang urutannya yang belum dikerjakan ini zuhur atau isya, lupa dia misalnya. Maka dia kerjakan sholat isya, sholat subuh. Ingat ya, pokoknya 5 waktu sholat belum dikerjakan. Baik, ya, kemudian kerjakan sholat isya. Nah, salam, berdiri lagi, kemudian sholat subuh. Berdiri sholat zuhur. Nah, berdiri sholat asar, berdiri sholat maghrib, selesai. Dalam keadaan, padahal awal waktu sholat yang dia tinggalkan sholat zuhur. Nah, tapi dia lupa, mana yang duluan. Baik, ini gugur kewajiban tadi, karena lupa. Nah, yang pertama. Baik. Yang kedua, wa bi khasyati khuruji waqti ikhtiyaril hadira. Yang kedua, khawatirnya keluarnya waktu ikhtiar salat yang hadir, salat yang sekarang dia ada padanya. Nah. Baik. Dia mengerjakan salat asar. Nah. Dia baru ingat misalnya salat asar. Baik. Belum habis waktunya. Nah. Kemudian dia ingat ini waktu sholat asar. Nah, loh, tapi zuhur belum sholat. Baik, masih kan harusnya urutan zuhur baru asar. Kalau dia sholat zuhur dulu, nggak nutup, ini sudah selesai. Ini mau matahari mau tenggelam, nggak mungkin. Maka dia kerjakan sholat asar. Nah, karena waktunya mepet. Nah, itu termasuk perkara yang menggugurkan kewajiban tartib. Nah, ini ikhwan fi din azakumullah. Baik. Atau juga salat-salat yang memang dipersyaratkan berjamaah. Nah. Seseorang sudah berdiri di saf iqamah pada waktu salat Jumat. Nah. Tatkala imam mau takbir, dia ingat tadi belum salat subuh. Nah, padahal kan harus subuh. Subuh baru kemudian salat Jumat. Enggak mungkin kemudian kita niat untuk sholat subuh di situ. Nah, meskipun istilah para ulama, apakah boleh niatnya imam, niatnya makmum berbeda dengan niat imam. Saya pendapat yang rajih boleh. Tapi sekarang kondisinya sholat Jumat itu harus berjamaah. Nah, kalau kemudian dia usai niat sholat subuh karena harus surut, nanti sholat Jumatnya sama siapa? Nah, enggak usah. Baik, maka dia gugur kewajiban tadi. Nah, dia tetap niat sholat Jumat. Ba'da sholat Jumat dan dia berdiri baik untuk mengerjakan sholat subuh. Nah, untuk mengkobohnya. Baik, ini perkara-perkara yang menggugurkan tarti. Nah, tapi kalau kemudian sholat-sholat yang tidak dipersyaratkan jamaah, dia misalnya mau mengerjakan sholat isya berjamaah, dia ingat tuh, tadi belum sholat maghrib. Nah, dia sudah sholat, tinggal dia niat sholat maghrib, imamnya sholat isya, tidak ada masalah. Nah, karena perbedaan niat antara imam dan makmum tidak berpengaruh. Baik, jadi dia niat sholat maghrib karena itu harus berurutan. Maghrib dulu, tatkala imamnya itu berdiri ke rokat yang keempat, dia takut akhir. Nah, karena sholat maghrib 3 rokat. Nah, ada 2 pilihan dia. Baik, apakah dia memisahkan diri tasawuf langsung salam? Nah, atau dia tasawuf dan salamnya menunggu imamnya bareng-bareng imam. Dia tasawufnya panjang selesai, saya menunggu imam sampai tasawuf akhir, imam salam, dia ikut salam. Ini dua-duanya diperbolehkan. Nah, ini apa yang dina azab. Ini juga berlaku tatkala seorang datang dari safar, saya kemudian belum sholat maghrib, dia menjumpai jamaah sholat isya. Nah, maka dia masuk bersama jamaah dengan niat sholat maghrib. Karena urutannya itu harus maghrib dulu baru isya. Nah, dia ikut jamaah dengan niat sholat maghrib, selesai sholat maghrib dia jalankan sholat isya. Nah, atau misalnya dia pilih pendapat yang pertama. Nah, dia tasawuf akhir kemudian salam, nggak nunggu imam. Ya. Habis salam dia masih bisa nututi. Nah, sholatnya imam langsung di atas rusul ikhram, mungkin imamnya masih berdiri. Nah, dia salam dari rokat ketiganya, baik, imamnya masih berdiri atau imamnya rokok misalnya. Baik, dia kemudian berdiri, niat sholat isya. Nah, kemudian takbiratul ihram dan ikuti imamnya. Nah, kalau dia dapat rokoknya imam, baik, berarti dia dapat satu rokaat. Tinggal melanjutkan setelahnya. Nah, kalau dia kondisinya musafir, nah, dia harus sholatnya tamam karena dia bisa menjumpai rokaatnya imam. Nah, jadi sekecil apapun sholat yang didapatkan musafir dengan imam yang mukim, maka dia harus ikuti imam. Nah, jadi kalau misalnya imamnya rokok, dia masih dapatkan rokoknya imam, dia nanti sholatnya 4 rokaat. Tidak bisa, saya enggak kebagian apa-apa, saya kebagian rokok tok, nah saya 2 rokaat lah, kebagian rokaat. Nah, maka sholatnya sama 4 rokaat. Nah, mungkin orang berpikiran saya menghematkan waktu. Daripada saya sholat 4 rokaat, saya mampu, saya tak nunggu saja. Nah, salamnya nunggu imam misalnya. Tahiyat-tahiyat, enggak salam-salam, nunggu imam salam. Tapi setelah itu baru sholat sendirian 2 rakaat boleh itu kita sholat. Nah, karena dia musafir. Baik. Ini duanya perkara yang wajib, perkara yang boleh. Mau pilih ini boleh, baik, mau pilih ini boleh. Sebagaimana di jalan Rasulullah tatkala sholat ikhaw. Nah, ini ikhwan ikhidina azakumullah kaidiyah untuk membawa sholat. Wallahu alam sholat. Wallahu kita lanjutkan. Salam berkumpul dengan Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.